Ali-ali cincin napa-napa jenengan rumati niki. Mengke nek di pelurut teng MC ne, Bu, atas-atas nggih. Ya Allah, ibu-ibumu sakit dikira duduh wedang. Diuyup. Ya Allah, mesake aku. Monggo Bu katur kagem. Ya Allah, Mas Atim tambarake tok e. Ya Allah, aku tambah. Kono. Ya ning kene. Anu Mas, mati Mas kita njeglek iki orang bayar pulsa. Oh alah. Kemeruh. Enggak apa-apa ini gangguan sebentar nanti oh, semoga yeah. Nanti bisa semoga diperbaiki ya. Monggo. Padang lagi. Ya, monggo, siap. Sakar bisa nyala menang desa. Mas Kunjung, saya mau nyanyi.